Mitra bisnis, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang baru, keluarga pejabat yang meliputi dua generasi ke atas, dua generasi ke bawah, dan dua derajat ke samping dilarang ikut tender yang menggunakan APBN. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Edi Kuntadi. Pak Edi, apa komentar Anda soal ini? Kalau dilihat dari gagasannya, itu sih ada hal-hal yang secara khusus pasti dipikirkan untuk dilihat dalam kerangka kepentingan supaya yang namanya KKN, kolusi, korupsi, nepotisme itu akan dihindari. Jadi ini menjadi menarik buat kita sebetulnya. Tapi kan tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan gitu loh. Perlu ada hal-hal yang dikaji lagi secara lebih mendalam. Karena yang penting sebetulnya itikadnya dulu yang kita lihat, keinginannya seperti apa. Tapi implementasinya pasti tidak akan mudah. Seperti lagi saya sampaikan lagi di awal ya, sebetulnya yang paling penting adalah sebetulnya keinginannya dulu. Tapi kan sebetulnya ada hal-hal juga, ini menyangkut juga hak dari masyarakat. Apakah karena keluarga terus nggak boleh? Itu juga menjadi penting. Jadi makanya ini tidak bisa diterapkan langsung begitu saja. Menurut saya perlu pengkajian lagi lebih mendalam. Memangnya seberapa sulit sih Pak penerapan dan pengawasannya? Saya kira kan pasti kalau bicara ke atas dua, ke bawah dua, ke kiri dua, ke kanan dua, ini kan pasti kan perlu satu pernyataan yang akurat gitu kan. Apalagi hubungannya hubungan kekeluargaan dan sebagainya, itu kan yang paling penting sebetulnya arahnya ke sana kan. Jadi berapa jauh kita bisa kontrol terhadap data itu kan juga menjadi satu persoalan tersendiri menurut saya. Menurut saya menjadi salah satu kendala. Jadi kan kalau namanya hal-hal yang selama aturan hukum ini penerapannya, ketentuannya itu tidak detail dalam acara bentuk petunjuk pelaksanaannya, itu ya sebetulnya masih sangat mungkin. Makanya menurut saya tadi justru pengawasan ini yang nggak mudah. Karena kembali kepada kontrol kan. Seperti tadi disampaikan kalau bicara orang lain, tapi sebetulnya dia membiayai, itu juga menjadi satu persoalan kan gitu. Walaupun mungkin itu sah-sah aja menurut saya kan gitu kan. Nah, untuk mendukung aturan ini, masyarakat diharapkan mau melaporkan jika melihat adanya kecurangan dalam tender di skala pemerintahan ini, Pak. Tapi kendalanya, apakah masyarakat sendiri memiliki akses, Pak, untuk melaporkan itu? Bicara soal jalur untuk pengaduan dan sebagainya, saya pikir dengan teknologi yang canggih, bisa saja, gitu lah kan. Kita membuat satu portal yang membuat pengaduan, karena sekarang teknologi sudah makin maju. Tapi kan sekarang persoalannya bukan itu saja, gitu kan. Niat dan tujuan yang baik ini harus betul-betul bisa dilaksanakan secara konsisten, padahal banyak hal-hal yang dalam kesiapan menurut saya juga masih banyak yang belum siap gitu. Jadi saya pikir yang paling penting adalah bagaimana merubah sikap mental pemikiran. Atau yang namanya kolusi dalam dan nepotisme ini harus betul-betul ditegakkan. Karena kalau kita bicara KKN, sudah sejak lama KKN itu didengung-dengungkan ya kan. Tapi kan pada prakteknya justru ya, pihak-pihak tertentu yang sebetulnya punya akses itu sendiri malah melanggar kan. Gitu. Berarti aturan hukumnya juga penting. Tapi apakah sudah tepat pada saat ini untuk kita bicara hal-hal seperti ini terus menyangkut dengan ketentuan hukum, ini juga menjadi pemikiran. Oke, baik Pak Edi. Tapi jika aturan ini ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, Anda sepakat ya Pak? Gini, bersih itu kan harus bisa dilihat dari bersih yang seperti apa gitu. Tapi kalau selama dia ikut tendernya secara fair, apakah salah menurut saya? Ini kan juga menjadi penting gitu. Jangan juga dilihat dari kedekatan. Kalau memang ini dia memang punya secara profesional. Sekarang ada sistem-sistem yang baru dengan e-katalog, dengan atau e-commerce segala macam. Ini kan sebetulnya juga harus jadi pertimbangan gitu. Demikian Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Edi Kuntadi. Saya, Mandariska.